أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال الإمام السعدي رحمه الله: berkata Imam Sa'di rahimahullah lamma zakara takhalluf al-munafiqin al-aghniya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keberadaan orang-orang munafikin dari kalangan orang kayanya, yang mereka tidak mau ikut berperang, ikut berjihad, tidak mau berperang, tidak mau berjihad dari kalangan orang munafikin, orang kayanya, yang sahibul mal, memiliki harta. Allah kabarkan tentang keberadaan mereka, bahwasanya mereka yang sajiruna ilaikum, meminta izin, meminta uzur, meminta alasan, cari-cari alasan. Cari-cari alasan pada kalian, wahai Muhammad, idza raja'tum ilaihim, ketika kalian sudah pulang dari jihad, kembali kepada mereka. Qul, jawab kepada mereka, sampaikan kepada mereka, la ta'tadiru, jangan kalian cari-cari alasan, jangan kalian mencari-cari uzur. Lan nu'mina lakum, kami tidak percaya lagi kepada kalian. Lan nusaddiqakum fi'tizarikum al-kadzib, kami tidak membenarkan kalian di dalam alasan kalian yang dusta. Qad nabba'ana Allah min akhbarikum, kami sudah diberitahu oleh Allah kabar berita tentang keadaan kalian. Karena dialah Allah yang maha benar di dalam ucapannya. Falam yabqa lil i'tizar fa'idah, sehingga tidak ada faedah lagi dalam cari-cari alasan. In li'annahum ya'tazirun bikhilaf ma akhbarahum Allah anhum, karena orang-orang munafikin cari-cari alasan berbeda dengan apa yang Allah khabarkan tentang mereka. Wa muhalun ayyakuna shadiqin, dan enggak mungkin mereka menjadi orang-orang yang jujur, karena Allah Subhanahu wa taala sudah membongkar keburukan mereka, kedustaan mereka, kabar berita tentang mereka. Yang ini Allah bongkar, berbeda dengan apa yang mereka cari-cari alasan. Alasan mereka berbeda dengan apa yang Allah sampaikan. Yukhalif khabar Allah alladhi huwa a'lam maratib as-sidq. Menyelisihi berita yang datangnya dari Allah yang maha benar. Wa sayarallah amalakum wa rasulah. Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat amalan kalian dan rasulnya di dunia. Karena al-amal huwa mizanu sidq min al-kadhib. Karena amalan itulah akan terlihat dari situ timbangan kebenaran atau kedustaan. Wa amma mujaradul aqwal, adapun sebatas ucapan saja, ala dalalah fiha ala syai' min dzalik, maka tidak ada dalalah lagi di dalam ucapan itu, hanya ucapan saja. Perlu dibuktikan, perlu dilihat benar atau tidaknya. Karena ucapan bisa benar, bisa salah dari manusia. Nah, kecuali Rasulullah SAW, wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, Alimul ghaibi wa syahadah, yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nampak. Alladzi la takhfa 'alaihi khafiyah, tidak tersamarkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nabiyukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar terhadap apa yang kalian perbuat, apakah kebaikan ataukah keburukan. Wa yajazikum bi'adlihi wa awfadlih, sehingga Allah mengganjar kalian dengan keadilannya atau keutamaannya. Min ghairi an yuzlimakum misqala dzarrah, tanpa menzalimi kalian sedikit pun. Wa'alam anna al-musyil mudnib lahu thalath halat. Ketahuilah, orang-orang yang berdosa, orang yang berbuat kesalahan itu ada tiga keadaan. Imma yaqbal qawlahu wa 'udrah zahiran aw batina. Orang yang salah ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, imma alasannya itu diterima, ucapan uzurnya diterima baik secara zahir maupun secara batin. Wa yafa'anu baitu yabqa kana lam yuznib, kemudian dimaafkan, diampuni, dan sudah tidak ada dosa lagi. Ini keadaan yang pertama. Hadhil halah yal madhkura huna fi haqqil munafiqin. Keadaan ini itu yang pertama. Keadaan yang kedua, bahwasanya uzurnya mereka tidak diterima seperti keadaan orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin uzurnya tidak diterima. Ana uzrahum ghairu maqbulah. Wa anna qad taqarrat ahwalahum al-khabith wa a'malahum as-sayyi'ah. karena amalan mereka sudah mengakar. Amalan mereka, perbuatan mereka yang buruk, yang jelek sudah mengakar. Yang ketiga, wa imma yu'aqibu bil 'uquba wa ta'zir al fi'li 'ala dzambihim. Keadaan ketiga, dibalas dari ucapan mereka, dibalas, diberikan sanksi, ta'zir, supaya jera dari ucapannya, dari kesalahan mereka, atau berpaling dari orang-orang yang seperti ini, berpaling, tinggalkan. Orang yang seperti ini tinggalkan, berpaling, dan tidak diterima. Walil qabil bima fa'alu bil uquba wal fi'liyah. Tidak digubris dari apa yang mereka lakukan, bil-uqubatul fi'liyah, artinya tidak diberikan sanksi dengan perbuatan. Keadaan yang ketiga ini, allati amarallah biha fi hal munafikin, yang Allah kabarkan tentang orang munafikin. Nah, kata Allah, litu'ridu anhum fa'ridu anhum, ya, berpaling kamu darinya, sudah enggak perlu di hawil, tidak perlu di gubris, tidak perlu dilayani. Fa'ridu anhum, kamu berpaling dari orang yang seperti ini, tinggalkan. Nah, la tubikhuhum wa la tujriduhum wa la taqtuluhum, jangan ditaubih, jangan dicela, jangan dicambuk, jangan dibunuh, istinggalkan orang-orang yang seperti ini. Nah, berpaling dari orang-orang yang jenisnya seperti itu. Nah, ini tiga keadaan. Keadaan pertama apa, Jamil? Orang yang bersalah ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, ayaqbal qawlahu wa uzrah, batinan, zahiran, wa batinan. Ucapannya diterima. Dia salah nih, dia berbuat dosa, berbuat salah. Kata Imam Sa'di rahimahullah, keadaan yang pertama ini, ucapan dan perbuatannya secara zahir maupun secara batin diterima dan diampuni. Bihaitsu yabqa ka'annahu lam yudhnib. Nah, dan diampuni, ya, karena dia jujur, ya saya salah. Sudah selesai, kalau dia bilang saya salah, ya i'tiraf bidzunub, selesai sebenarnya. Mengakui kesalahan itu akan cepat. Nah, selesai perkara. Berbeda kalau cari alasan. Dan orang ini yang pintar cari alasan, bukan pintar jujur, bukan. Ya, ini keadaan yang pertama. Ucapan dia bersalah, tapi benar mengakui kesalahannya. Saya salah, saya bertobat kepada Allah, saya minta maaf dari ucapan saya. Naam. Sehingga ucapan dan uzurnya diterima secara zahir dan batin. Dan dia diampuni. Karena dia sudah bertobat, mengakui kesalahannya. Nah, al-i'tiraf biz-dzunub, mengakui kesalahan itu penting. Jangan dia berbuat salah enggak mau ngaku kesalahan. Ini yang bahaya. Berkelit. Debat lagi. Enggak mau kalah. Ini beda. Penyikapannya beda. Kalau dia jujur, ya benar, ya lurus, mengakui kesalahan, maka diterima ucapan uzurnya secara zahir dan secara batin, walaupun ada konsekuensinya, seperti kisahnya Ka'ab bin Malik dan Murarah dan Hilal bin Umayyah, tiga sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Nah, diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ya karena jujur, saya sudah diampuni oleh Allah karena jujur. Nah, karena jujur tidak ikut perang Tabuk. Dan jujur hari ke-40 berlalu, hari ke-50 Allah turunkan ayat bahwa mereka adalah orang yang jujur, diterima taubatnya. Ucapan perbuatannya diterima dan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kedua apa? Amin Abdul Rahman. Amidafa. Nah, keadaan yang kedua, uzur ucapan mereka tidak diterima seperti keadaan orang munafikin. Nah, karena keadaan ucapan perbuatan mereka sudah mengakar, sudah terbiasa, sudah jadi kebiasaan. Keadaan ketiga, imma ucapan perbuatan mereka itu, kesalahan mereka yu'aqib, diberikan sanksi atau ta'zir, diberikan sesuatu yang jera secara fi'li perbuatan atas kesalahannya. Ini kalau bisa ya. Kalau zaman sekarang, misalnya kalau dipukul apa ya, masuk polisi, malah madaratnya ke kita. Ya, itu tugas pemerintah. Nah, diberikan sanksi itu pemerintah yang memberikan. Atau ya berpaling dari orang ini. Diberikan pilihan keadaan yang ketiga. Berpaling dari orang ini, fa'ridu anhum, berpalinglah kamu dari mereka sehingga tidak disanksi secara fi'il perbuatan. Dan keadaan yang ketiga adalah juga keadaan orang-orang munafikin. Nah, juga keadaannya orang-orang munafikin. Orang yang ketiga, Bayu. Ayo. Keadaan ketiga ini ada dua pilihan. Keadaan yang ketiga ini ada dua pilihan. Imma yang diberikan sanksi dan ta'zir secara perbuatan, wa imma berpaling dari orang ini. Artinya tidak diberikan sanksi secara fi'liyah. Sebagaimana Allah jelaskan, sya'alifuna billahi lakum, mereka akan bersumpah atas nama Allah untuk kalian. Idzang khalaftum ilaihim, ketika kalian pulang, wahai Rasulullah SAW dan para sahabatnya pulang dari jihad, pulang ke Madinah. Nah, pada mereka litu'ridu anhum, dan agar kalian berpaling darinya, fa'aridu anhum, ya berpalinglah kamu, kalian dari mereka, dari orang-orang munafik. Sudah enggak usah dilayanin lagi. Ya, dibiarkan saja. Ini tiga keadaan disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah. Nah, Allahul Musta'an, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.